dan setelahnya. Wala yu'idul fatihata bitakhallu lima lahu ta'allukun bisholah. Nah ini penjelasannya ya. Tidak harus mengulangi fatihah. Jadi la yu'idul fatihah artinya tidak harus mengulangi fatihah. Bitakhallu lima lahu ta'allukun bisholah. Dengan menengahinya, menengahi dengan hal-hal yang berhubungan dengan sholat. Jadi takhallul artinya menengah-nengahi ya. Menengah-nengahi fatihah dengan sesuatu yang ada hubungannya dengan sholat. Contohnya kata minin, seperti mengusapkan amin. Wa sujudin litilawati imamihi ma'ahu. Dan contoh yang lain seperti sujud, sujudnya makmum dikarenakan bacaan imam. Bacaan imam maksudnya imam membaca ayat sajdah ya. Imam membaca ayat sajdah dan imam sujud, lalu makmum sujud bersama dengan imam. Litilawati imamihi ma'ahu. Jadi sujud yang dilakukan ini bersama dengan imam. Artinya kebolehan sujud bagi makmum itu hanya terkhusus jika imam melakukan sujud. Jika imam tidak melakukan sujud dan dia sujud sendiri, jadi ada imam yang membaca ayat sajdah, imamnya tidak sujud, makmum sujud sendiri, itu nanti di dalam bab yang membatalkan sholat, itu termasuk membatalkan sholat ya, karena berbeda dengan imam. Jadi mengucapkan amin dan sujud bersama imam itu tidak memutus bacaan fatihah karena merupakan sesuatu yang memiliki hubungan dengan sholat. Wadu'ain, contoh yang lain adalah berdoa. Min su'ali rahmah wasti'adzatin min azab. Doa-doa itu misalkan su'ali rahmah, meminta rahmat dari Allah ya, meminta rahmat dari Allah. Ini kesunahan yang diucapkan setelah mendengarkan atau membaca ayat-ayat tertentu. Wasti'adzatin min adzab, dan juga meminta perlindungan dari Allah dari siksaan Allah. Jadi isti'adzah min adzab artinya meminta perlindungan Allah dari siksaan. Wa qauli bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Dan contoh yang lain adalah ucapan bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Benar ya, terjemahnya bala ini benar, saya termasuk orang-orang yang menyaksikan. Wa ana ala dzalika minasyahidin. Ini adalah jawaban atau kalimat yang disunahkan setelahnya mengucapkan kata ini. Nanti akan ada penjelasannya ya. Liqiraati imamihil Fatihah, dikarenakan bacaan imam yang membaca Al-Fatihah. Jadi mengucapkan amin, kata aminin tadi, ini dikarenakan imam membaca Fatihah. Awil ayata sajdah, atau makmum yang sujud dikarenakan imam membaca ayat sajdah. Awil ayat allati yusannu fiha madzukir likullin minal qari'i wasami. Atau di saat imam membaca ayat yang disunahkan, kesunahan-kesunahan yang telah disebutkan, yaitu tadi su'ali rahmah, meminta rahmat dan meminta pertolongan dari siksa, dan juga mengucapkan bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Minal qari'i wasami'i ma'muman wa aw ghairahu fi sholatin wa kharijiha. Kesunahan-kesunahan tadi disunahkan bagi pembaca, qari' pembaca, wasami dan juga pendengar, ma'muman aw ghairahu, orang yang sholatnya berstatus sebagai makmum ataupun selainnya. Fi sholatin wa kharijiha, dan kesunahan itu tidak hanya terkhusus di dalam sholat, akan tetapi umum baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Jadi ayat yang disunahkan meminta rahmat, semisalkan ayat yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Ada ayat yang menjelaskan ampunan dari Allah. Allah mengampuni kalian dan Allah adalah zat yang ghafur, menerima yang mengampuni dan rahim. Di saat imam membaca itu disunahkan meminta rahmat ya. Disunahkan meminta rahmat, misalkan membaca Rabbi ufir warham wa anta khairur rahimin. Jadi setelah mendengarkan ayat yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim, disunahkan mengucapkan Rabbi ufir warham wa anta khairur rahimin. Artinya ya Tuhanku, ampuni dan berkahilah dan berikanlah rahmatmu. Wa anta khairur rahimin, engkau adalah pemberi rahmat yang terbaik. Kemudian contoh dari ayat yang disunahkan isti'adzah, disunahkan meminta perlindungan dari siksa, semisal ayat walakin haqqat kalimatul adzabi 'alal kafirin. Dan siksa telah nyata, telah ditetapkan kepada orang-orang kafir. Di saat mendengar ayat itu disunahkan mengucapkan Rabbi inni a'udzu bika minal adzab. Ya Allah, wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan. Kemudian ayat yang disunahkan mengucapkan bala wa ana ala dzalika minasyahidin adalah alaisallahu bi ahkamil hakimin ya. Setelah ayat alaisallahu bi ahkamil hakimin disunahkan membaca bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Ada penjelasan yang mengatakan bahwa tidak disunahkan mengucap amin ya, tidak disunahkan mengucap amin selain bacaan dari diri sendiri atau imam. Ada yang berpendapat demikian. Jadi ulama itu hanya mensunahkan mengucapkan amin bagi bagi orang yang membacanya sendiri atau berstatus sebagai imam. Artinya tidak disunahkan mengucapkan amin sebagai jawaban dari bacaan orang lain yang tidak imam ya. Jadi ada orang lain yang membaca Fatihah dan dia tidak imam, itu menurut ulama tadi tidak disunahkan membaca amin setelah bacaan Fatihahnya.